Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sadawa Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian mengenai pendidikan anak dalam Islam atau Tarbiyatul Aulad fil Islam, dari buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Selanjutnya qala al-musannif hafizahullahu taala wal yuhadzir al-abna minal uquq, dan hendaklah orang tua memperingatkan anaknya tentang terhadap bahaya durhaka terhadap orang tua. Hendaklah orang tua menjelaskan kepada anak khatarahu, bahaya dari durhaka dan bencana atau keburukan dari durhaka, yang ini adalah satu hal yang berbahaya bagi si anak itu sendiri, fi dunyahum wa ukhrahum, di dunia dan di akhirat. Maka di antara materi yang wajib disampaikan dan ditanamkan oleh orang tua kepada anak adalah materi tentang, di samping pentingnya berbakti kepada orang tua, adalah materi bahaya durhaka kepada orang tua. Dan terdapat dalam masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kalian untuk durhaka kepada ibu. Maka durhaka kepada orang tua secara umum adalah satu hal yang haram dan dosa besar, dan lebih khusus lagi adalah durhaka kepada ibu. Ya, oleh karena itu terdapat hadis khusus yang melarang durhaka kepada ibu. Satu hal yang tidak terdapat untuk ayah. Ini tidak dijumpai hadis yang kalimatnya semacam ini. Yang kalimatnya sebenarnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ayah. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim aidan juga dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Maka di antara cara untuk mengetahui sesuatu itu nilainya dosa besar adalah manakala ada penegasan. Ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu adalah dosa besar, semacam dalam hadis ini. Nabi menegaskan adanya dosa besar, bahkan akbarul kabair, yang paling besar dari segala dosa besar. Kami katakan bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Dan dialog ini terjadi thalathan, sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-isyraku billah, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Dan pada saat itu, pada saat mengucapkan 2 kalimat ini, Nabi duduk bersandar. Nabi sandaran, fajalasa, kemudian Nabi duduk tegak, lalu mengatakan, ala wa qauluzzur, ala wa syahadatuzzur. Ingatlah, demikian juga dosa besar yang paling besar adalah ucapan yang dusta dan persaksian yang dusta. Ala wa qauluzzur wa syahadatuzzur. Perkataan yang dusta dan persaksian yang dusta. Famazala yaquluha hatta qultu la yaskutu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus mengucapkannya sampai-sampai aku mengatakan Nabi tidak diam, namun Nabi terus menerus mengatakannya dan mengucapkannya. Maka di antara dosa besar yang paling besar adalah dosa berupa perkataan yang dusta dan persaksian yang dusta. yang dengan persaksian dusta tadi, maka yang salah jadi benar, yang benar, pihak yang benar menjadi salah. Maka ini satu hal yang sangat-sangat terlarang, satu hal yang sangat-sangat besar dosanya. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikannya dengan sikap yang istimewa, yaitu beliau duduk tegak untuk menegaskan bahaya hal ini. Kemudian dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, rahima anfu, sungguh celaka, thumma rahifa anfu, kemudian celaka, thumma rahima anfu, kemudian celaka. Ditanyakan kepada Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah yang engkau katakan celaka sebanyak 3 kali? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima. Siapa saja dari anak yang menjumpai bapak dan ibunya sudah dalam keadaan sepuh, baik yang dia jumpai adalah salah satu dari orang tuanya atau dua-duanya, namun ternyata si anak ini tidak bisa masuk surga melalui jalan berbakti kepada orang tua, maka ini adalah anak yang celaka yang Nabi katakan sebanyak 3 kali. Ini adalah anak yang celaka, adalah anak yang berkesempatan berbakti kepada orang tua secara maksimal, karena orang tuanya dalam keadaan sepuh, sudah tidak bisa banyak beraktivitas, yang sangat memerlukan bantuan anaknya, namun ternyata si anak ini tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Si anak ini tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga ternyata dia tidak bisa masuk surga dengan jalan berbakti kepada orang tua. Kata Nabi, anak semacam inilah anak yang celaka. Dan Nabi tegaskan hal ini sebanyak 3 kali. Kemudian kembali kepada nasihat Luqman kepada anaknya. Maka di antara nasihat Luqman kepada anaknya adalah al-amr bitibai tariqi ahli salahi. Adalah perintah untuk mengikuti jalan orang-orang yang saleh. Maka di tengah-tengah wasiat ini, wasiat Luqman kepada anaknya, terdapat wasiat perintah untuk mengikuti jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang saleh. Dan perintah untuk musadaqah, bersahabat dan berkawan dengan orang-orang yang saleh. Maka faryursyidul abna ila hadza. Maka hendaknya para orang tua mengajarkan hal ini kepada anaknya, menyampaikan dan menanamkan hal ini kepada anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa tabi' sabila man anaba ilayya. Maka ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa itu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu dia adalah orang yang saleh. Aiman raja'a ila tariqi wahtada bi hudaya. Yaitu orang yang kembali kepada jalanku dan mengambil petunjuk dengan petunjukku. Maka tempuhlah jalan mereka, ikutilah jalan mereka, wasir dan berjalanlah di atas jalan mereka. Artinya, bersahabat dengan mereka dan mencontoh mereka, mencontoh mereka bagaimanakah menerapkan kesalehan tersebut, menerapkan jalan kesalehan dalam praktek kehidupan nyata. Karena seringkali bagaimanakah kemudian praktek real dari jalan-jalan kebaikan itu perlu contoh nyata, yang contoh nyata ini contoh yang menyesuaikan dengan keadaan zaman dan tempat. Maka kita perlu contoh nyata dari teori-teori tentang jalan-jalan kebaikan dan kesalehan yang kita dapatkan di buku. Maka bagaimana praktek realnya dalam konteks kehidupan kita saat ini, di zaman ini, maka contohnya panduan realnya adalah dengan berkawan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang telah lebih dahulu yang mendahului kita dalam jalan kesalehan dan dalam jalan kebaikan dan ketakwaan. Kemudian sa'iru ma fi mau'izati Luqman li waladihi. Nasihat Luqman kepada anaknya yang lain. Ba fi sanayaha, maka di tengah-tengah wasiat Luqman kepada anaknya di sini, anaknya kita jumpai at-tadzkir, mengingatkan dengan hari akhir, mengingatkan anak tentang hari akhir dan hisab. Falyudzakkir bidzalika al-abna'u, ya al-abna'a, maka hendaknya orang tua mengingatkan hal ini, ya, mengingatkan hal ini dan menyampaikannya kepada anaknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya di ayat yang ke-15 dari surat Luqman. Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah kalian kembali dan akan aku ceritakan kepada kalian semua hal yang kalian lakukan saat hidup di dunia. Demikian juga di tengah-tengah nak wasiatnya Luqman at-tahdzir, mengingatkan anaknya tentang bahaya ya maksiat dan memotivasi anaknya untuk melakukan kebaikan. Ya, Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jika ada amal kebaikan seberat biji sawi yang ada di dalam batu atau di langit ataupun di bumi, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkannya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkannya dan mendatangkannya. Ya, artinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlantar, tidak ada yang sia-sia. Innallaha latifun khabir. Ya Allah zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. Atau inna hadis ini sebagaimana tafsir dari jumhur, penjelasan jumhur ahli tafsir artinya adalah maksiat. Sebagaimana di sini disampaikan, fakauluhu, maka perkataan Luqman innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, kata jumhur ahli tafsir yang dimaksud dengan ha di situ adalah al-khati'ah, maksiat. Sehingga makna nasihat Luqman ini adalah maksiat seberapa kecil ukurannya dan seberapa dan meskipun sangat tersembunyi atau sangat hebat fa'iluha pelakunya dalam menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkannya pada hari kiamat. Dan Allah pun telah mengetahuinya ketika itu dilakukan di dunia. La tarfa 'alaihi khafiyah, tidak ada satupun yang samar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yu'allim 'ala abna' hadza, maka hendaklah orang tua mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak, dan hendaklah mereka anak itu menyadari firman Allah Ta'ala di surat Az-Zalzalah, bahwasanya siapa saja melakukan amal kebaikan meskipun sebesar dzarrah, yaitu semut yang kecil, pasti dia akan melihatnya, yaitu melihat melihat dampaknya. Dan siapa yang melakukan amal kejelekan meskipun hanya sebesar dzarrah, maka yarahu, maka niscaya dia akan melihatnya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan kami akan memasang timbangan keadilan pada hari kiamat sehingga tidak ada satupun jiwa yang terzalimi sedikitpun, meskipun itu cuma seberat biji sawi kami akan hadirkan, dan cukuplah kami sebagai juru hisab. Kemudian di akhir ayat di surat Luqman ayat yang ke-16, ayatnya ditutup dengan innallaha latifun khabir, sungguh Allah zat yang lembut dan zat yang maha mengetahui. Ya, kata Ibnu Katsir rahimallahu Ta'ala, latiful ilmi fala tarfa alil asya'u wa in daqat wa latufat wa tada'alat. Yang dimaksud dengan latif dalam ayat ini adalah latiful ilmi, zat yang sangat jeli lembut, ya, sangat jeli pengetahuannya, yang mengetahui sampai-sampai hal yang lembut-lembut. Maka lembut di sini bukan penyayang, latif di sini, lembut di sini bukanlah maknanya penyayang, namun latif di sini maknanya adalah yang tahu sampai yang jelimet-jelimet, sampai hal yang kecil-kecil, sampai hal yang lembut-lembut. Karena makna latif di sini latiful ilmi, yang penjelasannya adalah la tarfa'alil asya'u, tidak ada benda yang tersamar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun hal tersebut sangat lembut, walatufat dan lembut, watadu'alat dan hancur. Maka hancur berkeping-keping, yang dengan kepingan yang kecil sekalipun Allah tahu. Khabir, khabir artinya zat yang maha mengetahui, atau pasnya yang maha mengetahui bawatinul umur, hal-hal yang tersembunyi. Dan zat yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi, tentu dia mengetahui hal-hal yang besar-besar dan hal yang jelas-jelas. Oleh karena itu dijelaskan dengan contoh Allah mengetahui langkah-langkah semut di malam bahim yang gelap. Kemudian Luqman juga berpesan kepada anaknya dengan mengatakan, wahai anakku, aqimi sholata wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Wahai anakku, tegakkan sholat, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dhalika min azmil umur, sesungguhnya itu termasuk perkara yang membutuhkan ketekatan yang kuat. Adapun wasiat kepada anak untuk sholat dan mengajarkan sholat kepada anak, maka telah dijelaskan di lembar-lembar yang lewat. Kemudian wasiat Luqman adalah perintah dan wasiat kepada anaknya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hatha alal amri bil ma'ruf, maka Luqman memotivasi anaknya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bihasa bil juhdi, sesuai dengan kesungguhan, watakoh dan kemampuan. Maka perintah untuk melakukan nahi mungkar itu sesuai dengan kemampuan, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Nabi sampaikan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya jika tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya. Wadzalika at'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan hal yang menarik berkenaan dengan hadis ini, hadis ini kalau teks hadisnya adalah ubah dengan tangan jika tidak mampu, turun di bawahnya, jika tidak mampu maka turun di bawahnya. Maka urutannya dari atas kemudian ke bawah. Nah, di dataran praktek, di dataran praktek hadis ini urutannya dari bawah ke atas. Teks hadisnya urutannya dari atas ke bawah. Namun di dataran praktek, praktek yang benar untuk mengamalkan hadis ini urutannya dari bawah ke atas. Maka yang pertama, semua orang wajib ingkar dengan hati, yaitu benci. Yaitu benci. Benci, ya. Maka ini satu kewajiban setiap orang, setiap muslim. Nah, nanti kalau jika pintar ngomong, maka jangan hanya berhenti di benci. Namun dekati orang tersebut, jak makan malam, jak makan siang, jak ngobrol, nasihati dengan bahasa yang enak. Maka diajak makan dulu, makannya sampai kenyang dulu. Setelah kenyang, kita bayari, nah, baru kemudian dinasihati ini dan itu. Nah, ya, maka tidak berhenti cukup dengan penjidihati. Nah, jika ya, jika punya kemampuan lebih dari itu, ya, jika dinasihati beberapa kali enggak mempan dan ternyata punya kemampuan untuk mengubah dengan tangan, nah baru dinaikkan, baru dinaikkan, maka diubah dengan tangan. Maka di dataran praktek ini, urutan dari urutan hadis ini adalah dari bawah ke atas. Ini, dari bawah ke atas. Redaksi hadisnya urutannya dari atas ke bawah. Ini. Urutannya dari atas ke bawah. Ini ada kemungkaran, maka langsung ditindak, ditendak tegas pakai tangan. Nah, terus baru kemudian turun ke bawah, kemudian turun ke bawah. Itu urutan ya di teks hadisnya, namun di dataran praktek yang benar urutannya dari bawah ke atas. Dari yang wajib atas setiap orang yaitu benci, dan itulah mengingkari dengan hati. Dan jika ada kemampuan lebih maka naik, jika ada kemampuan lebih maka naik. Maka mirip-mirip dengan hal ini adalah ayat tentang masalah poligami. Nikailah empat, tiga, kalau tidak mampu, satu. Nah, namun praktek yang benar ya, enggak kemudian langsung empat. Kan? Ya, namun praktek yang benar dari bawah. Dari ya, dari bawah, bukan dari atas. Ya, mirip-mirip demikian. Falyu'alim al-awlad, maka hendaklah orang tua mengajarkan kepada anaknya fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar itu akan yu'addi ila menyebabkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang mutawajat yang sedang dijumpai ataukah tidak? Maka jika huna kemungkaran a'dham, terdapat kemungkaran yang lebih besar yang akan terjadi, maka pada saat itu yu'ajjil al-amra, maka adalah tunda, ya, tundalah perintah dan larangan kepada waktu, sampai waktu tertentu, di waktu kemudian hari yang terwujud di dalam, manakala dilaksanakan di waktu tersebut akan terwujudlah maslahat, plus ditambah tidak adanya bahaya. Auma'a atau bersama bahaya yang lebih ringan. Falihada fiqhun, dan hal ini memiliki fikih, memiliki pengetahuan, memiliki kaedah-kaedah yang sepatutnya diajarkan dan dipahamkan. Fa'allah la yuhibbul fasad, karena Allah tidak menyukai kerusakan, dan di antara kerusakan adalah menghilangkan kejelekan, ya, menghilangkan kejelekan dengan menghasilkan kejelekan yang lebih besar. Itu di antara bentuk al-fasad. Tsumma hunaka, kemudian setelah itu terdapat hathun, motivasi untuk bersabar setelah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar katsiran ma seringkali diiringi dengan cobaan, maka hendaklah yalzam as-sabra, maka hendaklah seorang dai itu senantiasa bersabar untuk menghadapi bala ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ilal ladina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr. Maka wasiat Luqman dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu mirip dengan firman Allah di surat Al-Asr. Ini, karena Allah katakan, wa tawasaw bilhaq, mereka adalah orang-orang yang saling mewasiatkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Dua hal yang telah disebutkan sebelumnya, itu iman dan amal saleh. Wa tawassaw bis-sabr, dan mewasiatkan untuk bersabar. Maka digandinglah sabar dengan perintah, atau dengan perintah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala kemudian menutup ayatnya di surat Luqman ayat yang ke-17. Inna dzalika min azmil umur. Ya, tentang apa makna azmil umur di sini disampaikan ada beberapa tafsiran. Yang pertama qala ba'dul ulama, tafsiran yang pertama ai mimma azamallahu wa amara bihi. Azama di sini dari kata-kata azimah. Ini ada azimah dan rukhsah. Ya, maka min azmil umur artinya ini adalah satu hal yang Allah perintahkan secara tegas. Wa amara bi dan Allah perintahkan. Kemudian tafsiran yang kedua mengatakan bahasanya yang dimaksud min azmil umur artinya adalah min makarimil akhlak. Adalah di antara bentuk akhlak mulia wa azaimi ahlil hazmi dan tekadnya orang yang kokoh hatinya yang menempuh, yang mereka ini adalah orang-orang yang menempuh jalan keselamatan. Kemudian tafsiran yang ketiga mengatakan bahasanya min azmil umur artinya di antara hal yang Allah jadikan sebagai azimah, yaitu sebagai kewajibannya Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Wahatta mahu dan Allah tegaskan, Allah wajibkan alal mukallafin kepada para mukallaf. Dan Allah tidak memberikan rukhsah untuk meninggalkannya. Ya, kan ini azimah dan kebalikan dan bukan rukhsah. Ya, maka tafsiran pertama mirip dengan tafsiran yang ketiga. Ini sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah tidak memberikan rukhsah. Ini adalah azimah ya, dan bukan rukhsah dan kelonggaran yang Allah berikan. Sedangkan kalau tafsiran yang kedua mengatakannya adalah di antara akhlak mulia dan akhlak mulia hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang mulia dan orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang kuat hatinya, ya, kuat mentalnya, ya, orang yang ya, azaim ahlil hazm adalah orang-orang ahlul hazm, orang-orang yang teguh pendiriannya. Karena banyak godaan yang menggoda kita untuk meninggalkan akhlak mulia, maka hanya orang-orang yang teguh pendirian, ya, tidak mudah tergoda, orang yang mampu berakhlak mulia dengan semestinya. Kemudian di antara wasiat Luqman kepada anaknya adalah wala tusair khataka linnas, jangan engkau palingkan pipimu dari manusia. Maknanya janganlah sombong, jangan rendahkan orang lain. Janganlah engkau melengos, janganlah engkau berpaling dari manusia dengan wajahmu. Idza kalam tahum, ketika engkau ngobrol dengan orang lain. Maka ketika ngobrol dan bertutur kata dengan orang lain, jangan palingkan muka. Namun lihatlah wajahnya. Lihatlah wajah orang yang engkau ajak bicara. Karena ketika kita bicara dan ngobrol sama orang lain, tidak menatap orangnya namun malah noleh ke kanan ataukah ke kiri, maka itu adalah ihtiqaran lahum. Ini adalah bentuk merendahkan orang lain dan bentuk sombong. Akan tapi aqbil alaihim, berikanlah wajahmu kepada mereka, wawajahahuka, dan berikanlah wajahmu kepada orang yang engkau ajak ngobrol dalam keadaan wajahmu itu adalah wajah yang munbasitun, wajah yang ceria, wa mukbilun alaihi dan perhatian kepadanya. Maka ayat ini berdasarkan penjelasan yang baru saja kita baca, ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang adab bertutur kata dan berbicara kepada orang lain. Maka ketika kita berbicara kepada bersama orang lain, jangan banyak menoleh ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Ya, karena ini sikap orang yang cuek, ya, sikap orang yang tidak peduli, sikap orang yang tidak hormat. Ya, apalagi atau kemudian membuang muka, tentu lebih jelek lagi. Ya, tentu lebih jelek lagi. Ya, ketika kita ngobrol dengan tuan rumah misalnya, satu hal yang enggak baik, kita malah lihat kanan dan kiri, lihat relief-relief, lihat apa ada pemandangan sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, tentu satu hal yang kurang sopan dan lebih tidak sopan lagi orang yang betul-betul membuang muka ketika dia berbicara dengan orang lain. Oleh karena itu, maka pesan yang terkandung dalam ayat ini, maka wahai para ayah dan bunda, alim auladaka, ajarkanlah anakmu ketawaduan. Ajari anakmu ketawaduan. Contohkanlah sikap-sikap tawadu kepada orang lain, kepada orang miskin, kepada dan tanamkan hal tersebut kepada anak. Tanamkan dan biasakan. Wal basyasyah, ajarkan anak untuk berwajah ceria ketika ketemu orang lain. Ajari anak untuk rajin tersenyum. Ajarkan kepada anak untuk tidak cemberut. Wal basyasyah, dan berwajah ceria, fi wujuna, fi wujuhin nasi, ketika berhadapan dan bertemu dengan banyak orang. Iqbal ala nas, perhatikanlah orang lain ketika ngobrol. Oleh karena itu, ketika ngobrol, maka tinggalkan HP. Jangan ngobrol sambil buka HP. Namun tinggalkan HP. Jika memang perlu, maka minta izin, maaf sebentar. Ini ada telepon yang kayaknya penting. Maaf, ada pesan yang penting yang harus segera saya balas. Mohon maaf sebentar ya. Demikian sopan santunnya seorang muslim ketika berbicara kepada, ketika ngobrol dengan orang lain, maka aqbil alaihim, berikan perhatian pada mereka, orang yang diajak ngobrol. Berikanlah wajah muka kepada orang yang diajak ngobrol, dan wajahnya adalah wajah yang ceria. Iqbal ala nas, perhatikanlah, berikanlah kepedulian kepada orang lain. Jangan remehkan orang lain, jangan rendahkan orang lain. Bentuk merendahkannya adalah dengan membuang muka, dengan toleh kiri dan kanan, yang itu sangat banyak saat ngobrol. Boleh jadi dengan sibuk dengan HP saat ngobrol dengan orang lain, sehingga cuma dia bilang ya, ya, yang itu enggak tahu ya apa yang diiyakan. Karena lebih asik dengan HP-nya daripada orang yang diajak ngobrol. Ini tidak benar, ini bukanlah satu hal yang sopan. Maka ajarkan anak untuk mengetahui sopan santun semacam ini. Dan kewajiban masyarakat juga mengajarkan hal ini. Ketika ada anak muda atau yang lebih muda ngobrol dengan yang lebih tua dan tidak sopan, maka sepatutnya orang-orang yang lebih tua itu menegur dan mengingatkan, tolong kalau ngobrol dengan orang lain, simpan dulu HP-nya, singkirkan dulu HP-nya. Demikian juga diantara wasil hukuman kepada anaknya adalah wala tamshi fil ardi maraha, janganlah berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sehingga Allah tidaklah menyukai orang yang sombong dengan sikapnya, fakhur, dan orang yang sombong dengan tutur katanya. Artinya janganlah berjalan mutabakhtiran, dengan berlenggak-lenggok, mutakabiran karena sombong, mukhtalan fakhuran, sombong dan sombong, mutatawilan, merasa hebat dibandingkan orang lain. Maka jika Anda melakukan hal ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala membenci Anda dan tidak menyukai Anda. Maka ajarkanlah hal ini, tanamkan hal ini kepada anak. Ajarkanlah kepada anak firman Allah Ta'ala, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Engkau tidak akan bisa menembus tanah, dan tinggimu juga tidak akan setinggi gunung. Lalu dengan alasan apa engkau sombong terhadap orang lain? Demikian juga dalam wasiat Luqman kepada anaknya adalah waqsid fi masyika, hendaklah sedang-sedang dan pertengahan dalam berjalan. Aitawasat fihi, yaitu pertengahan dalam berjalan. Yang dimaksud pertengahan adalah tengah-tengah antara cepat-cepat dan terlalu lambat. Wal murad, dan yang dimaksudkan adalah motivasi untuk pertengahan dalam berjalan. tidak menjadi orang yang jalannya tergesa-gesa, tidak pula menjadi orang yang seakan-akan tidak punya energi untuk jalan, sehingga sangat lamban, namun tidaklah pertengahan. Dan motivasi untuk berjalan dengan penuh ketenangan dan ketenangan. Dan itulah berjalan yang sopan. Dan tentu berjalan yang sopan itu sangat terpengaruh dengan budaya. Maka patuhilah budaya masyarakat setempat dalam masalah sopan santun dalam berjalan, selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dan di antara sopan santun berjalan kalau di Jawa atau di Jogja secara khusus, maka jalan itu upayakan untuk tidak sandalnya diseret sehingga bunyi krek krek krek. Nah, itu jalan yang tidak sopan. Namun diangkat kakinya, kakinya diangkat sehingga sandalnya tidak diseret, namun diangkat. Itu bentuk sopan santun dalam berjalan. Maka itu satu hal yang wajib diajarkan dan seharusnya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bagaimanakah melatih anak agar punya sopan santun dalam berjalan. Dan di antara nasihat Luqman kepada anaknya adalah waqdud min sautik, rendahkanlah suaramu, jangan keras-keras. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Itulah suara yang nyeter, nyeper, keras. Yang kerasnya adalah keras yang berlebihan. Artinya rendahkanlah suaramu, kurangilah volume suara, jangan kemudian memaksa-maksakan diri mengeraskan suara. Karena mengeraskan suara akthar minal hajah, lebih dari kebutuhan, itu menyakiti orang yang mendengar. Maka jika dengan volume sekian itu orangnya sudah dengar, maka jangan dinaikkan. Jangan dinaikkan. Dinaikkan kalau memang perlu dinaikkan. Kalau cuma segini, beliaunya tidak dengar karena posisinya yang jauh. Nah, naikkan. Tapi kalau dekat, maka kurangi volume suara kita. Sesuaikan dengan kebutuhan. Karena tadi suara keras yang lebih dari kebutuhan itu menyakiti orang yang mendengar. Dan bersuara keras untuk mengucapkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, min sya'niha, di antara sifatnya adalah menjadikan orang tersebut serupa dengan keledai. Yang suara keledai adalah suara yang paling jelek, wa akbal aswad, dan suara yang paling jelek, sebagaimana Allah katakan sendiri di surat Luqman ayat yang ke-19, inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek adalah suara keledai. Maka ini mengisyaratkan hendaknya orang tua mengajarkan pada anaknya sopan santun dalam berbicara, dalam bersuara. Maka ajarkan sopan santun ketika berkomunikasi dengan orang lain. Ajarkan sopan santun ketika berjalan. Ajarkan sopan santun, ajarkan adab ketika bersuara. Maka ini hal-hal yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya, yang selayaknya dicontoh oleh para orang tua yang cinta dan sayang kepada anaknya dan menginginkan agar anaknya adalah anak yang memiliki akhlak mulia. Kemudian poin selanjutnya, di antara materi yang patut diberikan oleh orang tua kepada anak atau yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak adalah mengajari anak Al-Quran dan mengajari anak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah ilmu yang paling mulia secara umum, secara mutlak. Dan ini adalah min a'zamil qurbat. Dan ini adalah termasuk amal soleh yang paling mulia, yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala, yaitu mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Dan mengkaji Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah memiliki ajrun azim, ganjaran yang besar, dan di dalamnya terdapat keutamaan yang mulia. Dan Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita untuk melakukannya, dan Nabi kita pun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memotivasi umatnya untuk melakukannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-79, "Wa kunu rabbaniyin," jadilah kalian rabbani, para pendidik yang baik. Ya, disebabkan kalian mengajarkan Alkitab dan kalian mempelajarinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha," Allah memberikan hikmah yaitu ilmu yang membuahkan amal kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah maka sungguh telah diberikan padanya kebaikan yang banyak. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Waratil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Qur'an dengan pelan-pelan dengan menunaikan hak-hak hurufnya. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wakul," memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berdoalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku." Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin," sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menerangi. Dengan kitab tersebut Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang ittaba'a ridwanahu, mencari ridhonya. Allah akan berikan petunjuk kepada mereka subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Dan Allah akan memberikan petunjuk pada mereka kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan keutamaan Al-Quran. Fahris, maka antusiaslah untuk wahai anda para ayah dan bunda, wahai ayah dan ibu, untuk mengajarkan kepada Al-Quran kepada anak-anak anda. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innal ladzina yatluna kitaballah," sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, kemudian menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian apa yang telah kami berikan kepada mereka, baik mereka infaknya itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, ya, menunjukkan ayat ini, menunjukkan bolehnya dua cara infak ini, yaitu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. "Yarjuna tijaratan lan tabur," mereka inilah orang-orang yang berhak untuk berharap, berharap perdagangan yang tidak akan merugi. Maka tidak ada harapan tanpa usaha. Maka orang yang telah melakukan usaha, membaca kitab Allah, menegakkan sholat dan berinfak, mereka ini orang yang berharap untuk mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi. "Falaka fidzalika ajrun," maka jika mengajarkan anak, mengajarkan Al-Quran kepada anak, maka ingatlah wahai para ayah dan bunda, bahasanya terdapat di dalamnya ganjaran yang besar. Karena setiap kali anak itu baca Al-Quran, maka orang tuanya mendapatkan pahalanya. Karena siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia sebagaimana pelakunya. Dan Nabi SAW pun berwasiat, berwasiat kepada kita supaya berpegang teguh dengan kitabullah. Dan hadis-hadis yang berkenaan tentang keutamaan membaca, menghafal Al-Quran dan mempelajarinya, satu hal yang sangat banyak sekali dan satu hal yang telah diketahui. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Diriatkan oleh Bukhari dari Utsman. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Inna afdhalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sesungguhnya orang yang paling afdal, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Diriatkan oleh Bukhari. Dan tentu yang dimaksud dengan mempelajarinya di sini mencakup mempelajari cara membacanya, demikian juga mencakup mempelajari isi kandungannya. Dan Nabi sampaikan permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya seperti atruja atau utruja, sejenis jeruk yang rasanya enak dan baunya wangi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mahir dengan membaca Al-Qur'an, dan orang yang yaitu di antaranya adalah orang yang mutqin hafalan Al-Qur'annya, maka ma'as safarah kiramil bararah, maka mereka akan bersama safarah para malaikat. Yang malaikatnya adalah al-kiram, adalah makhluk yang mulia fisiknya, yaitu ganteng dan cakap fisiknya, al-bararah dan baik sikap dan perbuatannya. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, wa alaihi syakun, maka Quran itu sulit baginya, untuknya dua ganjaran, yaitu ganjaran baca Al-Quran dan ganjaran kesulitan dan terbata-bata untuk membaca Al-Quran. Dan redaksi Bukhari untuk hadis ini, permisalan orang yang baca Al-Quran dan dia hafiz, dan dia adalah orang yang menjaga Al-Quran dan hafal Al-Quran dengan hafalan yang bagus, yang mutqin. Maka mereka akan bersama dengan para malaikat al-kiram al-bararah. Sedangkan orang yang baca Al-Quran, wa yata'ahaduhu, dan dia selalu memperhatikan Al-Qurannya. Hafalannya enggak mungkin, namun dia terus menerus untuk ngecek kualitas hafalannya. Wa alaihi syadidun, maka Al-Quran itu sangat berat baginya untuk dimurojaah, karena hafalannya yang tidak lancar, maka itu berat. Falahu ajrani, maka untuknya dua ganjaran. Kemudian wa manazili hamalatil Quran, dan kedudukan hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran itu di hadis disebut dengan sebutan hamilul Quran atau hamalatul Quran, yang makna asalnya adalah pemikul Al-Quran. Kenapa hafidhul Quran disebut hamilul Quran? Karena untuk mengisyaratkan tidak gampangnya menjaga hafalan Al-Quran. Bahasanya, menjaga hafalan Al-Quran itu satu hal yang berat, tidak kalah berat dengan kuli gendong, kuli pikul. Maka dia memikul sesuatu yang berat. Hamilul Quran, memikul Al-Quran. Untuk mengisyaratkan betapa beratnya dan tidak mudahnya konsisten ajak untuk selalu murojaah, sehingga untuk menjaga keawetan hafalan Al-Quran yang ada pada dirinya. Maka kedudukan, mana hasil kedudukan hamalatil Quran, para penghafal Al-Quran, itu adalah kedudukan yang tinggi pada hari kiamat nanti, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, dan sumber ilmu dan pokok ilmu adalah Al-Quran. Allah akan tinggikan darajatin, beberapa derajat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akan disampaikan, yaitu disampaikan oleh malaikat lisaibil Quran kepada para penghafal Quran, kepada sahabat Al-Quran, yaitu penghafal Al-Quran, pada saat mereka membuka pintu surga, Allah katakan, bacalah wartaqi dan naiklah warotil, dan bacalah pelan-pelan sebagaimana dulu engkau membacanya pelan-pelan ketika di dunia. Sehingga kedudukanmu itu di akhir ayat yang bisa engkau baca. Maka di sini mendudukan al-jazak min jinsil amal, bahasanya balasan itu sesuai dengan amalnya. Ketika dulu di dunia bacanya tartil, maka Allah akan perintahkan untuk menikmati bacaan Al-Quran dengan cara dibaca yang tartil, yang pelan-pelan. Maka ini menunjukkan bahasanya jumlah hafalan Al-Quran itu diantara faktor yang menentukan, termasuk faktor penting yang menentukan seberapakah derajat seorang di surganya nanti. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.